Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita bahas tentang hadis yang membicarakan tentang Taifah Mansurah, kelompok yang mendapatkan kemenangan. Di hadis tersebut dikatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan, maka akan ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran, berpegang dengan kebenaran dalam keadaan menang. Demikian hadisnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak yuhadid menentukan tempat keberadaan mereka-mereka, sehingga mereka ini fatashmul, sehingga mencakup semua bagian dari bumi, baik di Haramain, di Arab Saudi, Mekah, Madinah, Irak atau yang lain. Fahum fal muhimu, maka yang jelas kelompok ini meskipun na'at bihim ad-diyar, tempat tinggal mereka berjauhan, maka mereka adalah kelompok yang satu, dan mereka adalah orang-orang yang menang di atas kebenaran. Tidaklah membahayakan mereka orang yang tidak menolong mereka, tidak pula orang yang menyelisih mereka sampai datang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kelompok ini tidak disatukan oleh tempat, namun disatukan oleh prinsip-prinsip beragama. Oleh karena itu tempat mereka tersebar di mana-mana, namun mereka satu. Tentu satunya di sini adalah satu dalam konsep pemahaman, satu dalam prinsip-prinsip, dan bukan satu dalam posisi, satu dalam wilayah, namun satu dalam prinsip-prinsipnya dalam beragama. Pertanyaan, ada satu, sebagian ulama salaf mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan Taifah Mansurah adalah ahlul hadis. Maka seberapa jauhkah kebenaran pendapat ini? Jawabannya, penjelasan tersebut atau pendapat tersebut tidaklah benar 100%. Namun labudda minat tafsil, perlu ada rincian. Rinciannya pertama, jika yang dimaksudkan dengan halil hadis adalah ahlil hadis al-mustalah alaih yang telah menjadi istilah, yaitu pakar hadis, yaitu orang yang mempelajari hadis riwayatan wa dirayatan, baik riwayatnya ataupun isi kandungannya, atau diroyatan sahih daifnya, ataupun riwayatan redaksi-redaksinya, sehingga tidak termasuk ahli hadis, ahli fikih, ulama tafsir dan yang lainnya, maka pernyataan di atas tidak benar. Karena ulama tafsir, ahli fikih yang yataharawna, berusaha untuk membangun ilmunya di atas dalil, maka mereka pada hakikatnya adalah ahlul hadis. Sehingga ahlul hadis dalam pengertian Taifah Mansurah tidaklah khusus berlaku untuk ahlul hadis sina'atan. Ahlul hadis dalam artian itulah sina'ahnya, itulah keahliannya. Karena ilmu syariat itu macam-macam, tidak hanya terbatas pada hadis, ada tafsir, ada hadis, fikih dan yang lain. Fal maksud, maka yang dimaksudkan, semua orang yang ketika ada masalah, maka hukumnya mengacu pada Quran dan Sunnah, maka dia adalah ahlul hadis dalam makna yang luas. Sehingga ahlul hadis dalam makna yang luas adalah semua orang yang yataharau, berupaya untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mencakup ahli fikih yang berupaya untuk beramal dengan sunnah, meskipun bukan ahlul hadis secara istilah. Ya, maka pernyataan sebagian ulama salaf yang mengatakan ta'ifah mansur adalah ahlul hadis adalah benar jika yang dimaksudkan adalah ahlul hadis dalam makna yang luas. Ahlul hadis bimakna al-am. Ahlul hadis dalam pengertian yang luas, yaitu semua orang yang ingin beragama dan berupaya untuk beragama mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Baik dia keahliannya dalam ilmu hadis, tafsir, fikih, usul fikih, atau lainnya. Tapi kalau dianggap, kalau dimaknai ahlul hadis tersebut adalah ahlul hadis bima'nal khas, dengan makna yang sempit, yaitu pakar hadis, maka tidak benar. Dan pernyataan di atas adalah benar, manakala yang dimaksud dengan ahlul hadis adalah ahlul hadis bima'nal am. Ahlul hadis dalam makna yang luas. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya tidak teranggap ahlul hadis secara istilah. Ya, maka beliau bukan pakar hadis secara istilah. Ya, tidak kita jumpai buku beliau, karya beliau yang berkenaan dalam hadis. Ya, semisal karya-karya ya, para ulama muhadisin, sarah hadis atau takhrij hadis. Ya, tidak kita jumpai. Maka secara istilahan Ibnu Taimiyah bukan muhadis. Wa ma'a dzalika, meskipun demikian, beliau adalah seorang yang mengibarkan bendera hadis. Nuansa hadis sangat lekat dalam pembahasan beliau ketika membahas tafsir, ketika membahas tauhid dan yang lainnya. Sedangkan Imam Ahmad itu diperbutkan oleh dua pihak. Yang ahli fikih bilang Imam Ahmad itu pakar fikih. Ya, para peneliti hadis bilang Imam Ahmad itu pakar hadis. Ya, kesimpulannya beliau pakar fikih, hadis dan tafsir. Wala syakka, dan tidaklah seperti situ titik berarti ya. Ya, tidaklah diragukan bahasanya orang yang paling dekat berpegang teguh dengan hadis adalah orang yang punya iktina perhatian dengan hadis. Ya, maka beliau mengakui ketika ta'ifah mansurah itu diartikan dengan ahlul hadis, ya, maka beliau mengakui bahasanya dalam artian probabilitas kemungkinan besarnya mereka adalah orang yang komitmen dengan hadis benar. Kalau ahlul hadis di situ dimaknai ahlul hadis dalam makna khas, yaitu para peneliti hadis dan para pakar hadis, ya, maka sebenarnya ada sisi benarnya ketika pengertiannya adalah manusia yang paling dekat, manusia yang paling besar kemungkinannya punya komitmen dengan hadis adalah orang yang perhatian dengan hadis. Namun kalau ditangkap dari pengertian ta'ifah mansur adalah ahlul hadis adalah dikeluarkannya dan tidak termasuk di dalamnya ulama tafsir, ulama usul fikih dan yang lainnya, ya, maka ini kalimat yang salah. Wa yukhsha, namun dikhawatirkan dari ungkapan ta'ifah mansur adalah ahlul hadis disangka bahasa yang mereka adalah ahlul hadis yang perhatian dengan hadis secara istilah, sehingga tidak termasuk mereka orang yang ulama yang keilmuannya, bidang keilmuannya berbeda. Sehingga jika kita katakan bahasanya yang dimaksud dengan ta'ifah mansur adalah ahlul hadis, namun ahlul hadis bimaknal a'am, dengan makna yang luas, itulah orang yang beramal dengan hadis, baik mereka itu dinisbatkan sebagai pakar hadis secara istilah, karena mereka adalah orang yang perhatian dengan hadis, atau tidak punya perhatian khusus dengan hadis, akan tetapi beramal dengan hadis, maka pernyataan yang mengatakan ta'ifah mansurah adalah alul hadis adalah pernyataan yang benar. Maka kesimpulannya, tanggapan atau komentar Syaikh Ibnu Utsaimin dengan perkataan sebagian ulama yang mengatakan bahasa ta'ifah mansurah adalah ahlul hadis, beliau katakan benar dan tidaknya dirinci. Jika yang dimaksud dengan kalimat tersebut adalah ahlul hadis dalam makna yang luas, yaitu semua orang yang punya kepedulian dalam beragama, punya kepedulian apakah ini satu hal yang Nabi ajarkan ataukah tidak, maka benar. Dan jika yang dimaksudkan adalah ulama para penekun, orang yang tekun dalam bidang hadis, tahrij hadis, kajian tentang riwayat hadis, maka ini satu hal yang tidak benar. Ya, kemudian kandungan yang ada dalam bab ini, bab maja'a anna ba'da hadil ummah ya'budul awthan. Maka yang pertama kita jumpai tafsir untuk ayat di surat An-Nisa, kemudian tafsir di surat ayat di surat Al-Ma'idah, karena di sana ada ungkapan wa'abadat tohud. Kemudian yang ketiga tafsir di ayat, satu ayat di surat Al-Kahfi. Kemudian kandungan yang keempat, waya ahamuha, dan ini adalah kandungan yang paling penting berkenaan dengan beriman dengan tauhid. Apa makna beriman dengan jibet dan tauhid? Apakah itu sekedar keyakinan hati ataukah termasuk di dalamnya adalah menyetujui atau mencocoki ashabiha, para pemuja jibet dan tauhid, ma'ab murdiha, meskipun di dalam hati punya benci dan di dalam hati terdapat pengetahuan kalau itu satu hal yang batil. Nampaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mau mengatakan dua-duanya. Bahasanya beriman dengan jibet wa tarhut, beriman dengan setan, beriman dengan sihir, ya, itu mencakup dua-duanya, yaitu meyakini, meyakini dengan hati benarnya haknya sihir atau haknya apa yang diajarkan oleh setan, yaitu berbagai macam bentuk kemusyrikan. Demikian juga mencakup yang kedua, bergaul dengan orang-orang musyrik dan berakrab ria dengan mereka, meskipun di dalam hati benci dan sadar bahasanya kemusyrikan adalah satu kebatilan. Nampaknya yang bisa zahir kalimat ini yang bisa kita tangkap, beliau mau mengatakan beriman dengan jibet dan tarhut, beriman dengan kemusyrikan, itu mencakup dua jenis hal di atas. Tanggapan Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beriman dengan tarhut, beriman dengan setan dalam artian keimanan hati dan keyakinan hati, maka tidaklah diragukan ini termasuk dalam ayat. Maka siapa yang meyakini benarnya kemusyrikan, benarnya kekafiran, maka dia beriman dengan jibet dan tauhid. Adapun wafaqo ashabaha, setuju dan mencocoki dalam artian setuju dengan menyetujui pelakunya, maka perlu dirinci. Kalau sebagaimana sababun nuzul ayat, yaitu perkataan pendeta Yahudi yang mengatakan pada orang-orang musyrik, Anda lebih mendapatkan hidayah dibandingkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka iya. Meskipun tidak beragama dengan tidak mempraktekan kemusyrikan ala orang musyrik jahiliyah. Ini pendeta Yahudi ini dia tidak jadi orang musyrik, dia berbeda agama, Dan dia cuma muafaqah, memberikan persetujuan dengan mengatakan Anda lebih ya, lebih benar jalannya dibandingkan Muhammad. Maka jika wafaqa ashabaha, memberikan persetujuan pada orang-orang yang melakukan kemusyrikan binaan berdasarkan keyakinan bahwasannya kemusyrikan satu hal yang benar, fahadha kufrun, maka ini kekafiran. Maka ini adalah beriman dengan jibet dan taghut. Namun wa in kana wafaqa ashabaha, dia jika dia mencocoki pelaku-pelaku kemusyrikan dalam artian berinteraksi dengan mereka, berkawan dengan mereka, bergaul dengan mereka, runtang-runtung dengan mereka, namun wala yaqtaqid, namun tidak meyakini kalau agama kemusyrikan adalah agama yang benar, maka tidaklah kafir. Meskipun wala syakka, tidaklah diragukan dia orang semacam ini jika dia seorang muslim adalah berada dalam bahaya yang besar, karena dikhawatirkan perbuatannya tersebut kemudian mengantarkan dia kepada kekafiran. Sekarang ini cuma ya, berkawan dengan orang musyrik, dengan berakrab ria dengan orang musyrik. Lama-lama, maka semula masih yakin tentang batilnya kemusyrikan, namun lama-lama maka dikhawatirkan kemudian ada persetujuan hati, bukan hanya muafaqah zahiriyah, namun muafaqah zahiriyah wal batiniyah. Maka kalau berkaitan dengan muafaqah, maka beliau mencocoki, maka beliau rinci kalau mencocokinya adalah mencocoki batiniyah dalam artian setuju dan ridha dengan kemusyrikan, maka ini adalah kekafiran. Namun jika secara kecocokannya itu cuma lahiriah saja, maka itu belum kemusyrikan, namun bisa mengantarkan kepada kemusyrikan. Kemudian perkataan orang yang beriman dengan jibet wa taghut, bahasanya orang-orang yang kafir, yang mereka ketahui kekafirannya, mereka katakan lebih benar jalannya dibandingkan orang-orang yang beriman. Maka ucapan semacam ini adalah kekufuran, dan jika diucapkan oleh seorang muslim adalah kemurtatan. Karena siapa yang beranggapan bahasanya orang-orang kafir, yang dia telah tahu kekafirannya, jalannya lebih baik daripada orang-orang yang beriman, maka orang yang punya pernyataannya adalah orang yang kafir, karena dia telah lebih mengutamakan kekafiran daripada iman. Kemudian yang keenam, wahyal maksud bitarjama, inilah yang dimaksudkan dalam judul bab, bahasanya hal ini, yaitu adanya orang yang menyembah berhala, melakukan kemusyrikan, tidak boleh tidak akan dijumpai di tengah-tengah umat ini. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Sa'id, yaitu adanya orang-orang yang adanya kaum muslimin yang bersikap dan berbuat sebagaimana perbuatan Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang ketujuh, adanya penegasan terjadinya penyembahan berhala. Ya, hadis Abu Sa'id yang dimaksudkan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sebagaimana serupanya anak panah dengan anak panah, seandainya mereka masuk ke lubang biawak niscaya kalian akan memasukinya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Nabi katakan, siapa lagi kalau bukan mereka. Maka dalam hadis ini yatadhamman, terkandung isi, terkandung muatan ahtadir, peringatan akan terjadinya, akan terjatuhnya umat ini dalam semisal apa yang dilakukan oleh umat umat terdahulu. Kemudian yang kedelapan, kandungan yang kedelapan, al-ajbul ujab, mengherankan dan sangat mengherankan munculnya orang-orang yang mengaku-ngaku jadi nabi, semisal Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid. Ma'atakallumihi, padahal Mukhtar ini mengucapkan dua kalimat syahadat, dan dia pun dengan tegas menegaskan kalau dia adalah bagian dari umat Islam. Dan Mukhtar ini yang mengaku-ngaku jadi nabi ini, dia pun menegaskan bahasanya Rasul Muhammad SAW adalah benar, Al-Quran adalah benar, padahal dalam Al-Quran ditegaskan kalau Muhammad adalah penutup para nabi. Wa ma'ahada, meskipun demikian, satu hal yang mengherankan, ayu soddak, adanya orang yang percaya, dia dipercaya. Fi hadza kullihi, dalam semua pernyataannya. Padahal pernyataannya ma'atadadil wadih, itu kontradiktif yang sangat jelas. Dia mengimani Al-Quran, padahal Al-Quran menegaskan Muhammad penutup para nabi. Dia mengakui bahasanya Muhammad SAW nabi utusan Allah, padahal hadis menegaskan tidak ada nabi setelah beliau. Namun setelah itu dia katakan, saya adalah nabi. Meskipun kontradiktif demikian, yang sangat aneh, ada yang percaya. Yusoddaq, dia dipercaya dalam semua pernyataannya. Saya beriman dengan hadis, saya beriman dengan Quran, dan saya adalah seorang yang mendapatkan wahyu malaikat Jibril turun kepada saya. Ini kontradiktif. Kontradiktif. Yang ajbul ujbat, adanya orang yang percaya dengan orang semacam ini. Ini namanya al-ajabul ujab, mengherankan dan sangat-sangat mengherankan. Di manakah letak akal? Di manakah letak akal? Dan Mukhtar ini muncul di akhir masa sahabat. Watabi'ahu fi'amun kathirah. Dan dia diikuti, pengikutnya adalah kelompok yang sangat banyak. Nah, Mukhtar yang disebut di sini, dia adalah Mukhtar ibn Abi Ubaid al-Thaqafi. Dia muncul dan menguasai Kufah di masa khilafah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Yang semula Kufah ini nampaknya di bawah kendali Abdullah bin Zubair, namun kemudian berhasil dikuasai oleh Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid. Wa adharat, kalau yang dia nampakkan di depan khayalah, di depan publik, adalah cinta keluarga Nabi. Kemudian dia pun memprovokasi manusia untuk atha'ari, balas dendam terhadap qatalasil Husain, orang-orang yang membunuh Husain. Maka banyak orang pun mengikutinya. Wa qatala, dan dia berhasil membunuh banyak orang yang basyara dzalika, secara langsung terlibat dalam pembunuhan Husain, atau a'ana alaihi, atau mendukung dan menolong kejadian pembunuhan Husain. Maka karena banyak orang yang teranggap sebagai, atau orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan Husain itu dihabisi oleh Mukhtar, maka Mukhtar ibn Abi Ubaid in khada'a bihi al-amah. Maka banyak orang awam yang tertipu. Oh, dia orang yang soleh, orang yang baik, dan seterusnya. Kemudian pada akhirnya, sumada'a an-nubuwah. Kemudian pada akhirnya dia mengaku-ngaku sebagai nabi dengan mengklaim kalau Jibril datang kepadanya. Jibril turun membawa wahyu kepadanya. Dan batu loncatan Mukhtar ini adalah menampakkan diri sebagai Syiah. Batu itu dia jadikan sebagai batu loncatan untuk dapat pengikut. Setelah itu setelah dapat pengikut, baru kemudian dia blak-blakan apa yang dia mau sebenarnya. yaitu mengklaim dirinya sebagai nabi dan mencari pengikut dan pendukung terhadap klaimnya sebagai seorang nabi. Maka tidaklah diragukan bahasanya kasus ini adalah minal ajabil ujab, satu hal yang sangat-sangat mengherankan. Adanya orang yang mengaku-ngaku jadi nabi, namun di sisi yang lain dia mengklaim kalau dia beriman Quran itu benar. Padahal kalau kita baca Quran, terdapat penegasan kalau Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Fakaifa yakunu shadiqan? Maka bagaimanakah mungkin ucapannya benar? Wakaifa yusaddaq, dan bagaimanakah dia bisa dipercaya ketika dia tanakut kontradiktif semacam ini? Oh, kenapa kok ada orang yang percaya dengan yang semacam itu? Padahal dia kontradiktif. Maka jawabannya, malam yaja'alillahu lahu nuran famalahu min nur. Orang yang tidak Allah berikan kepadanya pencerahan, maka dia tidak tercerahkan. Maka hal yang nyata-nyata aneh, ruwet, bundet, dan hitam pekat itu pun dikira cahaya. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan cahaya dan pencerahan padanya. Itu sebabnya kenapa ada saja orang-orang yang mengikuti dan percaya dengannya. Dan Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid inilah yang Nabi maksudkan dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim dan yang lain, akan muncul di tengah dari Bani Thaqib, kadzaban wa mubiran, pembohong besar dan mubiran, penghancur. Yang dimaksud dengan penghancur Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, sedangkan kadzaban, pembohong besar, adalah Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid al-Thaqafi. Dua-duanya dari Bani Thaqif yang merupakan penduduk daerah Taif. Kemudian poin yang ke-9, kabar gembira, bahasanya kebenaran itu tidak akan hilang secara total. Kama zala fi ma madha, sebagaimana hilang secara total di masa silam, di umat-umat terdahulu. Namun terus-menerus akan ada sekelompok orang yang komitmen dengan kebenaran. Maka keadaan umat Muhammad berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu setelah nabinya wafat, macam-macam, nanti pada akhirnya kebenaran itu hilang secara total. Untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Bahkan la tazalu alai ta'ifah, akan tetapi akan selalu ada sekelompok orang yang terus-menerus membela kebenaran. Itu dari umat ini. Dan dia adalah menang sampai hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis. Kemudian al-ayatul uzma, kejadian yang sangat luar biasa. Hayat yang sangat besar. Yaitu satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Aneh namun aneh yang positif. Satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Yang namanya Ta'ifah Mansurah itu jumlahnya sedikit, namun tidaklah membahayakan mereka, orang-orang yang tidak mau menolong mereka, tidak pula orang yang tidak mau sepaham dengan mereka. Maka ayat besar tersebut, anal kathratal kathirah, yang sangat banyak dari manusia adalah menyelisih Ta'ifah Mansurah. Meskipun demikian, hal tersebut tidaklah membahayakan mereka. Maka ini bukti benarnya sabda firman Allah Ta'ala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit menang menghadapi kelompok yang banyak karena izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ya, kemudian poin selanjutnya, anna dhalika syarata ila qiyamis saah. Sesungguhnya tanda tersebut, yaitu adanya Ta'ifah Mansurah, itu akan selalu eksis sampai kiamat terjadi. Kemudian poin yang ke-12, ma fihi minal ayatil azimah. Di hadis yang ada di bab ini terdapat satu hal yang sangat luar biasa, yaitu Nabi mengkabarkan kalau Allah melipat untuk beliau bagian timur dan barat bumi. Wa akhbara bi makna dzalika, dan Nabi telah mengkabarkan, menceritakan hal tersebut. Fa waqa'a kama akhbara, lalu terjadilah sebagaimana yang Nabi kabarkan. Lain hanya dengan keadaan sisi selatan dan utara bumi. Demikian juga Nabi mengkabarkan kalau beliau diberi dua simpanan, simpan emas dan perak, dan terjadi sebagaimana yang Nabi kabarkan. Dan Nabi menceritakan kalau ada dua doanya, ada dua doa Nabi untuk umatnya yang Allah kabulkan. Dan Nabi juga menceritakan kalau doa Nabi yang ketiga tidak dikabulkan. Dan Nabi mengkabarkan akan terjadinya tumpah darah, dan Nabi katakan la yurfa, tumpah darah itu akan, tidak akan hilang jika telah terjadi. Kemudian Nabi mengkabarkan bahasa umat Islam yang satu akan dijumpai sebagiannya membunuh yang lain, sebagiannya menawan yang lain. Demikian juga Nabi khawatir keburukan terjadi pada umat beliau dikarenakan a'immatul mudillin, para pemimpin yang menyesatkan. Dan Nabi pun mengkabarkan munculnya orang-orang yang mengaku-ngaku jadi Nabi di tengah-tengah umat ini. Dan Nabi mengkabarkan akan eksisnya terus-menerus adanya Ta'ifah Mansurah. Dan itu semua ternyata terjadi sebagaimana yang Nabi kabarkan. Ma'ana kula wahidatin minha, padahal masing-masing dari poin-poin di atas abu'adu mayakunu fil ukul, satu hal yang sulit untuk dipahami oleh akal. Ya, penjelasannya terdapat dalam hadis yang ada di bab ini sejumlah hal-hal yang luar biasa. Ayat, jamak dari ayat, maknanya adalah tanda. Yang dimaksudkan wal ayat, dan ayat yang Allah gunakan untuk mendukung para rasulnya alaihi salatu wassalam, yaitu mukjizat, maknanya adalah tanda yang menunjukkan benarnya beliau sebagai nabi atau utusan Allah. Maka di antara isi hadis yang ada di bab ini, Nabi mengkabarkan kalau Allah melipatkan untuk beliau sisi timur dan barat bumi. Dan Nabi mengkabarkan hal tersebut, dan terjadilah sebagaimana yang Nabi kabarkan. Pasal sisi timur dan barat bumi, di sana tersebarlah umat Islam. Lain halnya dengan selatan dan utara bumi. Maka kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam itu imtadat, melebar ke arah timur dan barat, jauh lebih banyak daripada melebar ke arah selatan dan utara. Dan ini adalah di antara hal yang gaib yang Allah beritahukan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga mengkabarkan kalau dia diberi dua simpanan, yaitu simpanan yang dimiliki oleh Raja Persia dan Raja Romawi. Dan terjadi apa yang Nabi kabarkan di masa Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Dan Nabi mengkabarkan kalau dua doa beliau, dua buah doa permohonan beliau untuk umatnya itu Allah kabulkan. Dua permohonan tersebut, yang pertama, umatnya tidak habis gara-gara kekeringan yang merata. Kemudian musuh tidak bisa menguasai umat Islam, ya, dan menguasai negeri kaum muslimin kecuali jika umat Islam gontok-gontokan sendiri, sebagian ya, membantai yang lain. Dan doa Nabi yang ketiga tidak Allah kabulkan, yaitu Nabi meminta kepada Allah supaya tidak terjadi perpecahan di tengah-tengah umatnya, yang akhirnya satu sama lain saling ba'as, menimpakan keburukan. Fa inna hadza sawfa yakunu, maka adanya perpecahan yang kemudian berujung pada satu dengan yang lain mendzalimi, maka itu saufa yakunu akan terjadi sebagaimana ditegaskan dalam hadis Amir bin Sa'ad dari ayahnya. Sehingga Nabi SAW satu hari akbala minal aliyah, datang dari daerah al-aliyah. Hatta idha mara bi masjidin Bani Muawiyah, ketika beliau melewati masjid Bani Umayyah, takhala Nabi masuk ke masjid tersebut, kemudian sholat dua rakaat dan kami pun sholat bersama beliau. Lalu setelah selesai sholat, beliau berdoa dengan doa yang panjang. Setelah selesai berdoa, beliau menoleh ke arah kami, menghadapkan wajahnya ke arah kami, kemudian Nabi mengatakan, Sa'altu Rabbi, aku memohon kepada Tuhanku tiga permohonan. Dua permohonan Allah kabulkan, dan satu permohonan tidak Allah kabulkan. Maka aku meminta kepada Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai umatku itu habis gara-gara kemarau, dan Allah kabulkan. Aku minta kepada Allah supaya umatku tidak habis gara-gara banjir dan tenggelam, dan Allah kabulkan. Dan aku minta kepada Allah supaya tidak terjadi gontok-gontokan di antara sesama umat Islam, terjadi keributan dan perpecahan di antara umat Islam, dan Allah tidak mengabulkannya. Dan Allah tidak mengabulkannya. Ya, maka masjid tempat Nabi mengajukan tiga permohonan ini terkenal sekarang di kota Madinah, biasa disebut dengan Masjidul Ijabah. Ya, maka di sini terdapat pelajaran penting. Ya, ternyata tidak semua permintaan Nabi Allah kabulkan. Ya, tidak semua permintaan Nabi Allah kabulkan. Dan tentu kita menyadari dan mengerti bahasanya Nabi adalah manusia yang paling Allah cintai. Namun ada doanya yang tidak dikabulkan, ada harapannya yang tidak Allah penuhi. Maka ini menunjukkan bahasanya cintanya Allah kepada seseorang tidak mesti kemudian berdampak semua permohonannya Allah kabulkan. Maka bukalah syarat orang yang Allah cintai semua doanya Allah kabulkan. Boleh jadi ada yang dikabulkan dan ada yang tidak dikabulkan. Maka terkabulnya doa tidak identik dengan Allah mencintai seseorang. Oleh karena itu di hadis yang lain dikatakan, hati-hatilah dengan doa orang yang teraniaya. Maka pasti akan Allah kabulkan. Meskipun orang yang teraniaya tersebut adalah orang yang kafir sekalipun. Ketika dia dizalimi, kemudian dia berdoa dengan doa yang jelek, Allah akan kabulkan. Meskipun dia orang kafir, dan Allah tidak mencintai orang kafir. Meskipun dia fajir, ahli maksiat, dan Allah tidak cinta dengan ahli maksiat. Ini mendoakan jelek orang yang baik-baik, namun orang baik-baik ini zalim dengannya. Maka hal ini menunjukkan bahasanya terkabulnya doa tidak identik dengan seorang itu adalah orang yang Allah cintai. Boleh jadi orang yang tidak Allah cintai, namun doanya Allah kabulkan. Kemudian minal ayat, maka di antara ayat yang terkandung atau hal yang luar biasa yang terkandung dalam hadis ini, Nabi mengkabarkan akan tertumpahnya darah, terhususnya pedang di tengah-tengah umat beliau. Dan kalau itu terjadi, maka tidak akan hilang sampai kiamat terjadi. Waqatkan al-amru kadalik, dan realitanya pun seperti itu. Fa'ina mundu sulat, maka sejak terhunus pedang ditujukan kepada sesama kaum muslimin, yaitu tragedi Utsman. Mimba'atim ala ba'atin, sehingga sebagian kaum muslimin membunuh yang lainnya, maka baqiyah hadha. Maka kejadian dan masalah semacam ini terus menerus ada sampai hari ini. Kemudian Nabi mengkabarkan bahasanya sebagian umat Islam akan membantai sebagian yang lain dan sebagian menawan yang lain, dan ini pun juga terjadi. Demikian juga Nabi mengkhawatirkan pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Dan a'imah jamak dari imam, dan imam di sini maksudnya adalah orang yang diteladani. Boleh jadi karena ilmunya, boleh jadi karena kekuasaannya, dan boleh jadi karena ibadahnya. Demikian juga Nabi mengkabarkan munculnya orang-orang yang mengaku-ngaku jadi Nabi di tengah-tengah umat ini. Dan mereka jumlahnya 30. Tentang angka 30, Ibnu Hajar mengatakan bahasanya annal hasra bithalathin, pembatasan dengan angka 30 tidaklah bermakna bahasanya orang yang mengaku-ngaku jadi Nabi terbatas cuma 30 orang saja, karena realitanya lebih banyak dari itu. Lalu jika demikian, 30 itu apa maksudnya? Maka kalau Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, maka yang dimaksud dengan angka 30 di sini libayan al-had al-adna, menjelaskan batas minimal. Artinya mereka orang-orang yang mengaku-ngaku jadi Nabi tidak kurang dari angka 30. Ya, maka tentu di sini ini takwil. Maka wa inna ma'adalnya kita menyimpang dari zahir lafaz, kemudian kita takwil demikian, alasannya li amril waqi', karena realita. Ya, maka di sini terdapat pelajaran bahwa di antara faktor yang membolehkan kita untuk melakukan takwil untuk satu redaksi hadis, satu redaksi dalil, itu manakala tidak sesuai dengan realita. Realitanya kalau sekedar mengaku-ngaku jadi Nabi banyak sekali. Maka itu realita. Dan realita ini tidak sesuai dengan redaksi hadis. Maka redaksi hadis di kita takwil karena realita. Namun realita yang betul-betul realita. Maka di sini terdapat pelajaran penting berkaitan dengan usul fikih. Bahasanya di antara alasan yang menyebabkan kita melakukan takwil terhadap satu dalil, manakala dalil tersebut tidak sesuai dengan realita, maka kita boleh takwil sehingga pemahamannya itu tidak bertabrakan dengan realita. Nah, kalau takwil yang diberikan oleh Syekh Muthaimin, makna 30 tadi tidak akan kurang dari 30. Namun lebih bagus dari takwil ini adalah apa yang kemarin kita sampaikan di pekan yang lewat. Bahasanya yang dimaksud dengan 30 itu adalah 30 yang berpengaruh besar. Ini berpengaruh besar. Ini takwil yang saya nilai wallahu a'lam lebih bagus daripada takwil ini. Dan di antara yang menjelaskan penjelasan semacam ini, yaitu yang dimaksud 30 itu adalah yang berpengaruh besar, kita bisa dijumpai di buku Al-Yaumil Akhir karya Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimallahu taala. Kemudian wahada dan wallahu alam, inilah rahasia kenapa penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menyebut-nyebut bilangan 30 ini di kandungan bab. Padahal itu tegas ada dalam hadis. Ya, karena biasanya beliau akan sebut isi hadis itu secara gamblang. Lah ini kok enggak ada di sini penegasan akan ada 30 orang yang mengaku-ngaku jadi Nabi. Hal ini mengisyaratkan bahasanya 30 di situ bukanlah 30. Kemudian diantaranya Nabi mengkabarkan akan langgengnya Taifah Mansurah sampai kiamat terjadi. Dan ini semua terjadi sebagaimana yang Nabi kabarkan. Penulis matan mengatakan pada masing-masing dari hal di atas, abad mayakunu fil ukuli. Satu hal yang sangat jauh, sangat jauh dari akal. Artinya masing-masing dari hal-hal di atas, satu hal yang secara lahiriah tidak masuk akal. Ketika Nabi menyampaikan hal tersebut, Nabi katakan kita akan menguasai Persia dan Romawi. Maka kalau ditinjau keadaan saat Nabi mengucapkan hadis tersebut, maka kalimat ini tidak masuk akal. Ini ngimpi. Kita tentu tidak ada apa-apanya dengan Persia dan Romawi, kok bilang nanti kita akan bagi-bagi duitnya, simpanannya, isi dalam keratonnya, istananya Persia dan Romawi. Ini mustahil. Dan ketika itu umat Islam masih sedikit, kemudian Nabi katakan umat Islam akan tersebar dari timur ke barat. Itu mustahil. Ini ketika Nabi mengatakan hal tersebut, ini satu hal yang sulit akal untuk bisa menerimanya. Dan ketika Nabi hidup, umat Islam itu rukun, kemudian kok Nabi mengatakan nanti akan ribut satu dengan yang lain, bunuh-membunuh. Wah, itu dengan menimbang keadaan umat Islam yang ketika Nabi hidup, guyub, rukun. Wah, ini satu hal yang sulit untuk bisa diterima dengan logika. Maka masing-masing dari poin-poin di atas itu satu hal yang sulit diterima oleh akal. Namun kita katakan, jika kita timbang pada saat Nabi mengucapkannya, ini satu hal yang sulit untuk diterima oleh akal dari sudut pandang, namun pakai sudut pandang saat Nabi menyampaikan hal-hal di atas. Maka demikian maknanya, wallahu a'lam, meskipun Syaikh Ibnu Utsaimin tidak menjelaskan. Syaikh Ibnu Utsaimin untuk kalimat ini beliau tidak menjelaskan, beliau cuma kutip saja, namun beliau tidak jelaskan apa sih yang dimaksudkan. Namun wallahu a'lam, mungkin insya Allah maknanya adalah tadi. Kemudian poin yang kedua, yang ke-13, Nabi mengatakan bahwa rasa takut beliau berkaitan dengan nasib umatnya terbatas pada adanya para pemimpin yang menyesatkan. Maka yang menarik adalah hasr. Kenapa yang beliau khawatirkan yang akan merusak umat beliau cuma di satu poin saja? Padahal kan hal-hal yang merusak umat itu banyak. Kenapa kok cuma pakai inama? Maka perlu penjelasan. Bahwa juhad al hasri, dan penjelasan untuk hal ini, inama di sini, ini kita akan maklum, kita akan tahu manakala kita sadari bahasanya imam, yang namanya imam itu ada 3 macam. Teladan dan panutan itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah umara, penguasa dalam artian penguasa politik, ulama, orang yang berilmu, terutama yang karismatik, yang berwibawa, demikian juga ubat, ahli ibadah. Maka tiga jenis manusia ini diikuti, dijadikan panutan dan acuan oleh banyak orang. Ternyata isi a'imatul mudilin ada 3. Oh ya, jelas. Maka rusaknya umat Islam karena 3 orang ini. Fahum, maka mereka lah orang-orang yang dikhawatirkan menyesatkan umat. Kenapa? Karena mereka itu diikuti. Maka penguasa, mereka punya kekuasaan, watanfil. Dan mereka punya otoritas untuk melaksanakan dan memaksakan apa yang mereka inginkan. Dan ulama, mereka punya taujih wal irsyad, mengarahkan dan membimbing. Kalau arahannya dan bimbingannya itu kepada kesesatan, maka ini tentu satu yang sangat berbahaya. Sedangkan ahli ibadah, orang yang rajin ibadah, orang yang rajin ke masjid dan seterusnya, maka mereka ini seringkali mengecoh manusia dan menipu banyak orang dengan keadaan mereka. Maka 3 jenis manusia ini mereka ditaati dan diikuti. Maka sangat dikhawatirkan itu umat itu rusak gara-gara pengaruh 3 jenis manusia ini. Karena jika mereka itu menyesatkan, punya misi untuk menyesatkan, maka dhalla bihim katsirun minan nas. Maka akan ada banyak orang yang sesat karenanya. Dan jika mereka mendapatkan petunjuk, maka ihtada bihim katsirun minan nas, maka banyak orang yang mendapatkan hidayah karena mereka. Maka dengan penjelasan ini, maka inamanya jadi jelas. Kalau tanpa inama, kita ini kok yang merusak umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok cuma Nabi batasi di satu saja, imam yang menyesatkan, pemimpin yang menyesatkan. Padahal banyak faktor yang bikin sesatnya dan rusaknya umat Islam. Dan ketika dijelaskan dengan tiga penjelasan di sini, bahasanya a'immatul mudillin di sini mencakup tiga jenis manusia, maka akan gamblang. Maka dan tiga dan dan ini sebagaimana tiga umat Islam itu rusak dengan sebab tiga jenis manusia ini, ditegaskan oleh Ibnu Mubarak di salah satu syairnya. Beliau mengatakan bahasanya yang afsada dina, yang merusak agama, apa kalimat depannya, mereka adalah para penguasa, kemudian ahbaru su'in waruhbanuha, ulama-ulama yang bejat dan ahli ibadah yang rusak. Maka kata ditegaskan oleh Abdullah bin Mubarak di salah satu syairnya, bahasa inama yufsidu dina, yang akan merusak agama ini adalah tiga jenis manusia. Mereka lah para penguasa-penguasa yang menyesatkan, yang memaksakan program-program penyesatan kepada rakyatnya, kemudian ahbaru su'in, kemudian para ulama yang merusak, waruhbanuha, dan ahli ibadah. Yang ini semua bisa disingkat dengan satu kalimat, a'immatul mudillin, pemimpin yang menyesatkan. Kemudian poin yang ke-14, at-tanbih ala makna ibadatil awthan. Di sini diingatkan tentang makna yang utuh dari penyembahan pada berhala. Maka penyembahan pada berhala tidak khusus, tidak identik hanya rukuk dan sujud kepada berhala. Maka namun juga mencakup itiba'ul mudillin, mengikuti orang-orang yang menyesatkan, yaitu yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian publik itu pun ikut-ikutan meyakini halalnya, kemudian mereka para pemimpin yang menyesatkan itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian publik ikut-ikutan meyakini halalnya. Maka ini maka ini adalah bagian dari ibadatil awthan.